sudah cerita kisah cinta kita berakhir dengan luka saja. Kau anggap aku ini siapa? Semua tinggal cerita yang tak bisa dapat ku lupa. Saat-saat yang paling indah kini semua berganti luka. Bagaimana caranya agar hatiku bisa melupakan dirimu untuk selamanya? Ternyata di dalam hatimu tak pernah kau mencintaiku. Sakit bila ku ingat kamu, terlalu pahit untukku. Mudahnya kau melupakanku. Terluka kau gores hatiku. Tak sanggup lagi ingat kamu. Tuhan tolong kuatkanlah hatiku. Semua tinggal cerita yang tak bisa dapat ku lupa. Saat-saat yang paling indah kini semua berganti luka. Bagaimana caranya agar hatiku bisa melupakan dirimu untuk selamanya? Lagi ingat kamu, Tuhan tolong kuatkanlah hatiku. Tak sanggup lagi ingat.